Baiklah para hadirin, saya akan membawakan sebuah lagu duet yang biasa saya bawakan bersama Roma Irama. Masalah sudah, bunga asmara.